فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 10 Jumadil Ula 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Majlis Ta'lim Ar-Rahmat dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan pertama, membahas secara tematik perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema yang berkaitan dengan akidah, yaitu berkaitan dengan rukun iman yang keenam, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yang itu yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat berkaitan dengan khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Saya mengangkat tema ini disebabkan karena mulai ada orang-orang yang suka meramal di tengah kaum muslimin, bahwasanya ia berkata dikhawatirkan Imam Mahdi keluar tahun 2020. Dan meskipun dia memakai kata-kata dikhawatirkan, akan tetapi hal ini sebenarnya tidak diperlukan untuk perkataan tersebut, karena sudah masuk ke dalam berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya meramal tentang kejadian yang akan datang, yang semestinya tidak diperbolehkan kita untuk berbicara tentang hal tersebut. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang hari kiamat, maka beliau sering menjawab di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, qul innama 'ilmuha 'indallah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Semestinya seorang muslim juga berbicara tentang hari kiamat sebagaimana yang ditunjuki oleh Al-Quran tersebut. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 42, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyama mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Fima anta min dzikraha? Siapakah kamu sampai kamu bisa menyebutkan waktunya? Nah, semestinya yang para pendakwah yang dikatakan mendakwah ini tetapi sebenarnya adalah tukang ramal, semestinya mereka harus begitu ketat terhadap penyebutan waktu, penentuan waktu, ataupun mengkhawatirkan tentang waktu tertentu. Harus ada di dalam diri mereka ayat ini, fima anta min dzikraha, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Artinya tidak perlu kita menyebutkan waktunya. Nah, berbicara tentang hari kiamat sama juga berbicara dengan tentang tanda-tanda kiamat. Berbicara tentang kapan terjadinya hari kiamat sama juga berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, kapan terjadinya. Tidak boleh seseorang berbicara tanpa ada dasar dari dalil naqli Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu, belum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pasti tentang hari kiamat kapan terjadinya, kecuali beberapa hadis tentang hari Jumat bahwa dia akan dibangkitkan hari Jumat. Begitu juga belum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan waktu secara pasti tanda-tanda kiamat. Maka pada saat itu berbicara tentang kapan terjadinya hari kiamat sama dengan sikap berbicara tentang kapan terjadinya tanda-tanda kiamat. Sebagaimana kita tidak diperbolehkan untuk meramal tentang secara pasti kapan terjadinya hari kiamat, maka seperti itu pula kita tidak diperbolehkan meramal tentang secara pasti kapan terjadinya tanda-tanda kiamat. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh setiap kaum muslimin. Tidak diperbolehkan seseorang berbicara tentang hari kiamat secara pasti kecuali berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Itu saja sebenarnya. Ya. Tentang berbicara secara pasti kapan terjadinya kiamat, begitu juga berbicara secara pasti kapan terjadinya tanda-tanda kiamat, maka caranya adalah sandarkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innama 'ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah. Nah, ini berbicara tentang kiamat, kapan terjadinya secara pastinya, waktunya kapan. Tidak ada yang bisa berbicara tentang itu kecuali Allah, karena hanya Allah yang mengetahui waktunya. Begitu juga sama hukumnya membicarakan tanda-tanda kiamat, kapan terjadinya, ya, itu juga sama. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya. Maka membicarakan tentang kapan keluarnya Imam Mahdi, kapan keluarnya Dajjal, kapan turunnya Nabi Isa, kapan terjadinya dukhan, langit menghitam karena asap, kapan keluarnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, kapan keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar, kapan keluarnya matahari, terbitnya matahari dari barat. Itu semua sama dengan membicarakan kapan terjadinya hari kiamat. Jawaban kita sama seperti itu. Innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu pengetahuan hal itu di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Siapa kita sampai berbicara tentang hari kiamat dan tanda-tanda kiamat secara pasti, sampai mengatakan secara pasti. Saya lihat itu pendakwah-pendakwah itu di YouTube. Dia katakan, saya khawatir itu tahun depan. Saya khawatir. Khawatir ini tukang ramal, bukan pendakwah. Ya, apalagi disebut sebagai ulama. Bukan. Ini tukang ramal. Ya. Kenapa? Karena tidak ada para sahabat yang meramal seperti itu. Tidak ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang meramal seperti itu. Begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya tema 2020 Imam Mahdi keluar. Maksudnya apakah benar Imam Mahdi keluar sebagaimana yang diramal oleh sebagian tukang ramal? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang saya sebutkan tadi bahwasanya berbicara tentang tanda-tanda kiamat di antaranya keluarnya Imam Mahdi sama seperti berbicara tentang kapan terjadinya secara pasti hari kiamat. Sebagaimana kita tidak mengetahui kapan terjadinya secara pasti hari kiamat, begitu pula kita tidak mengetahui kapan terjadinya secara pasti tanda-tanda kiamat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Ya, itu poin pertama bahwasanya berbicara tentang tanda-tanda kiamat, kapan terjadinya secara pasti, maka seperti berbicara tentang kapan terjadinya secara pasti hari kiamat. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Maka begitu pula kita meyakini tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya tanda-tanda kiamat. Ya, kapan terjadinya tanda-tanda kiamat. Ini poin pertama. Termasuk di dalamnya kapan terjadinya Imam Mahdi. Dan oleh sebabnya kita tidak perlu mereka-reka, meramal-ramal bahwa sesuai dengan berita dan sesuai dengan kabar yang saya dapat dari WA temannya teman saya. Ini gimana? Agama dibangun di atas berita-berita yang tidak valid. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Dan ketika kita berbicara seperti ini bukan nyinyir, ini bukan nyinyir nih. Tetapi meluruskan yang salah. Di zaman sekarang itu orang yang berusaha meluruskan yang salah disebut nyinyir, disebut iri, disebut dengki. Kalau seandainya kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil al-jahila famata ya'riful jahilu al-qabiha minal jamil aw asyarra minal khair." Kalau seandainya Anda diam, saya diam, kapan orang yang bodoh tahu kebenaran dari keburukan? Ini hati-hati ya, jangan sampai seseorang kemudian pandangannya selalu buruk. Selalu buruk terhadap orang lain yang menasehatinya. Memang nasihat itu pahit. Nasihat itu susah untuk diterima. Karena berkaitan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Maka sekali lagi kita katakan, berbicara tentang tanda-tanda kiamat sama sikapnya seperti berbicara tentang kapan secara pasti terjadinya hari kiamat. Yaitu sikap kita, kita sandarkan ilmu pengetahuannya hanya kepada Allah. Tidak boleh mereka-reka. Tidak boleh mereka-reka. Itu satu. Yang kedua, yang patut diingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hari kiamat beserta tanda-tandanya akan datang. Mau ditunggu, tidak ditunggu. Hari kiamat beserta tanda-tandanya akan datang. Mau ditunggu atau tidak ditunggu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna sa'ah la'atiyatun." Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Makanya orang Arab mengatakan, "Kullu ma huwa atin atin." Setiap yang datang, pasti dia akan datang. Mau ditunggu, tidak ditunggu. Mau Anda tahu, Anda ramal kapan datangnya. Kapan datangnya secara perakiraan Anda. Pasti datang dia. Ya. Begitu juga tanda-tanda kiamat yang mengikuti kiamat. Pasti datang. Ya, pasti datang. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Taha ayat 15. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Allah merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, ini salah satu hikmah bahwa hari kiamat disembunyikan ilmu kedatangannya secara pasti oleh Allah. Hari kiamat disembunyikan, tanda-tanda kiamat disembunyikan ilmu kedatangannya secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia tetap beramal. Yang beramal tidak merasa ujub dengan amalnya sehingga dia akhirnya malas beramal. Yang malas beramal dia mulai semangat dengan amalnya karena masih ada waktu untuk beramal. Tetapi bagaimanapun hari kiamat akan tetap datang. Inna sa'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna sa'ata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan kita bahwa hari kiamat itu datang. Jadi tidak perlu Anda meramal-ramal. Dia pasti datang. Tidak perlu Anda mengkhawatirkan. Saya khawatir tahun 2020 dia datang, dia keluar. Tidak perlu. Karena dia pasti datang. Hari kiamat dan tanda-tandanya pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu semestinya yang lebih patut kita tanamkan kepada kaum muslimin. Nih dengar nih. Ya, siapa saja yang mendakwahkan tentang ramalan keluarnya Imam Mahdi, dengarkan saya ini baik-baik. Dengarkan ini. Ya. Nasihat dari hati yang paling dalam, meskipun suara saya agak mengangkat. Ini nasihat dari hati yang paling dalam karena saya sayang sama antum-antum yang meramal tentang tahun 2020 Imam Mahdi keluar. Nasihat yang paling patut didakwahkan kepada umat Islam adalah keyakinan tentang benarnya hari kiamat dan persiapan setelah kedatangan hari kiamat tersebut. Itu yang paling utama. Bukan meramal waktunya. Itu tidak dituntut dalam agama. Kenapa tidak dituntut? Karena dia pasti datang. Ya, susah banget sih memahamkannya. Ya, enggak usah ngeramal. Dia pasti datang. Yang antum sampaikan kepada umat adalah keyakinan bahwa akan ada hari kiamat. Dan setelah hari kiamat dimintai pertanggungjawaban, maka banyak-banyaklah bekal. Itu yang paling utama yang antum sampaikan. Wahai orang-orang yang tukang ramal, yang berbaju pendakwah, ya, itu yang semestinya harus disampaikan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 59. Innas sa'ah la'atiyah la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun. Lihat pentingnya itu. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Lihat, ini yang paling penting semestinya harus diingatkan kepada umat Islam, mengingatkan akan benarnya, akan adanya hari kiamat. Ya, bukan meramal kapan terjadinya hari kiamat. Yang paling utama diingatkan untuk kaum muslimin adalah mengingatkan akan benarnya, akan adanya hari kiamat. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Contoh mereka tidak beriman apa? Orang-orang masih banyak melakukan kemaksiatan. Orang yang bermaksiat itu di dalam dirinya ada semacam kekurangan keimanan terhadap hari kiamat. Kalau seandainya mereka beriman hari kiamat, mereka niscaya tidak akan maksiat. Ya. Kalau seandainya mereka beriman sebenar-benar hari kiamat, sebenar-benar iman, mereka tidak akan maksiat. Kenapa? Karena setelah hari kiamat yang ada adalah permintaan pertanggungjawaban. Ini semestinya yang harus didakwahkan kepada umat Islam. Ada namanya hari kiamat. Bagaimana dengan retorika antum yang bagus tersebut? Sampaikan bahwa ada hari kiamat. Ya, hati-hati setelah hari kiamat ada permintaan pertanggungjawaban. Itu semestinya yang harus disampaikan. Bukan malah meramal. Lihat lagi ayat yang lain. Itu tadi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 59. Kemudian lihat lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, cukup itu, ya, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hari kiamat pasti datang. Jadi yang paling utama adalah meyakinkan kepada umat Islam tentang adanya hari kiamat dengan segala macam fase yang akan dihadapi nanti di hari kiamat dan setelah hari kiamat. Itu yang paling utama disampaikan kepada umat Islam. Bukan ramalan. Saya khawatir tahun 2020 keluar Imam Mahdi. Saya tidak perlu kekhawatiran Anda. Yang saya perlu dari Anda kalau Anda sebagai pendakwah adalah apa yang kami siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Bekal apa yang paling utama untuk menghadapi kiamat tersebut. Dan bekal apa yang paling utama setelah mendapati kiamat tersebut. Itu yang paling utama. Adapun ramalan Anda tidak perlu karena Anda tidak memiliki ilmunya. Paling cuma bisa ngira-ngira. Ini tidak perlu yang seperti itu. Ini yang kedua, poin kedua. Poin ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapakah Imam Mahdi? Kita akan belajar sedikit-sedikit tentang Imam Mahdi. Disebutkan di dalam beberapa hadis sahih yang hadisnya nanti akan saya sebutkan, yaitu nama dan sifat-sifat Imam Mahdi. Nama orang ini adalah seorang lelaki. Namanya seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti namanya Muhammad atau Ahmad sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nama bapaknya seperti nama bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama bapaknya adalah Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Ahmad bin Abdullah. Dan beliau adalah keturunan dari Fatimah. Beliau adalah keturunan dari Fatimah dan keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, beliau mengatakan huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu an. Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi. Al-Alawi maksudnya adalah dari bapak namanya Ali bin Abi Thalib, keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Fatimi yaitu dari keturunan Fatimah. Karena keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah Fatimah radhiyallahu anha. Karena darinya keluar Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasani radhiyallahu an. Dan disebutkan sifat fisik beliau disebutkan di dalam kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Yusuf Al-Wabil bahwa ajlal jabhah wa aqnal anf. Ajlal jabhah, dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, bahkan mancung agak menuju kepada bengkok sedikit hidungnya, saking mancungnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, keluarnya Imam Mahdi, tempat keluarnya Imam Mahdi di mana berdasarkan hadis sahih, tempat keluarnya Imam Mahdi adalah berasal dari daerah timur di dunia ini. Timur dunia yaitu Irak. Timur dunia adalah Irak dan sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga oleh Al-Busiri dalam kitab Zawaid Ibn Majah. Dan beliau mengatakan isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya. Yaitu dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtatilu 'inda kanzikum hadza thalathatun kulluhum ibnu khalifah." Akan berseteru, berperang di sekitar harta simpanan kalian ini tiga orang. Seluruhnya adalah anak khalifah. Tsumma la yasulu ila wahidin minhum. Tetapi dari tiga orang ini tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Mengambil harta tersimpan tersebut. Tsumma tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera berwarna hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. La thumma dzakara syai'an la ahfadhuhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabayyi'uhu walau habwan 'ala ath-thalj fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Lalu ia memerangi kalian dengan peperangan yang sangat dahsyat. Kemudian perawi hadis mengatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ucapan, aku belum menghafalnya, kata perawi hadis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian melihat orang tersebut, maka bai'atlah dia. Walaupun hanya habwan ala salj, walaupun merangkak di atas es batu. Artinya, ingin sampai kepada dia harus merangkak di atas es batu. Maka tetaplah kalian bersabar untuk membai'atnya. Sesungguhnya dia adalah khalifatullah, yaitu orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, Al-Mahdi. Gelarnya yaitu Al-Mahdi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan hadis ini di dalam kitab An-Nihayah fil Fitani wal Malahim. Wal muradu bil kanzil madhkur fi hadha siyaq kanzul Ka'bah. Dan yang dimaksud dengan harta tersimpan di dalam hadis ini adalah harta tersimpan Ka'bah. Yaqtatilu indahu, akan berperang di sisi Ka'bah tersebut tiga orang untuk memperebutkan harta yang tersimpan tersebut. Tiga orang tersebut seluruhnya adalah anak-anak para pemimpin. Nah, di sini saya ingin mengingatkan yang suka meramal tentang dakwah, tentang hari kiamat ini juga mengatakan bahwasanya tiga orang ini adalah anak pangeran dari kerajaan Arab Saudi. Ini dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Tidak boleh Anda mencocokkan suatu hadis dengan kejadian nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, kecuali setelah benar-benar disebutkan dan terjadi. Baru kita menyatakan itulah yang dimaksud dalam hadis. Adapun ngeramal tidak diperbolehkan. Apalagi karena hanya sekedar ya mungkin Arab Saudi mempunyai hubungan bilateral dengan Amerika, kemudian disebut sebagai antek-antek Yahudi dan Zionis. Maka ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak dibenarkan. Kemudian hatta yakuna akhiruz zaman fayakhruju al-mahdi, sampai di akhir zaman keluarlah Imam Mahdi. Wa yakunu zuhuruhu min biladil masyriq la min sirdab samurra, dan keluarnya dari negeri arah timur dunia, yaitu dari sekitar Irak, bukan dari Samurra. Sirdab Samurra, Sirdab Samurra berada di Persia, ya, di Iran. Kama yaz'umuhu jahalatur rafidah, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang bodoh dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Min annahu mawjudun fihi al-an, bahwasanya Imam Mahdi ada di dalam Sirdab Samurra sekarang. Wa hum yantadhiruna khurujahu fi akhir zaman, dan orang-orang Syiah Rafidah menunggu keluarnya di akhir zaman. Fa inna hadha naw'un min al-hadayan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sesungguhnya ini adalah termasuk daripada kepikunan, kehilangan akal. Wa qistun kabirun min al-khuzlan, dan bagian yang terbesar dari kehinaan. Syadidun minas syaitan, dan ini adalah bisikan keras dari syaitan. Illa dalila ala dzalik, karena tidak ada dalil akan hal itu. Bahkan subhanallah, ada orang-orang Syiah Rafidah di zaman sekarang bisa teleponan dengan Imam Mahdi. Nanti WhatsAppan, video call mungkin. Ya. Wala burhan la min kitabin wala sunnatin wala ma'qulin sahihin wala istihsan. Tidak ada dalil atas hal itu. Bahwasanya Imam Mahdi di dalam Sirdab Samurra tidak ada dalil yang nyata, baik dari Al-Quran atau hadis sahih atau logika yang sehat ataupun istihsan, anggapan yang baik. Artinya kita anggapan yang baik aja gak bisa menganggap baik bahwasanya memang Imam Mahdi sekarang berada di Sirdab Samurra, gak bisa. Apalagi berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tapi itu banyak yang percaya dari kaum Syiah Rafidah. Imam Ibn Katsir juga mengatakan, wa yu'ayyidu binasi min ahli al-masyriqi yansurunahu wa yuqimuna sultanahu. Dan Imam Mahdi diberikan pertolongan ataupun dikuatkan oleh orang-orang dari daerah timur yang membelanya dan mendirikan kekuatan untuknya. Wa yashiduna arkanahu, dan meletakkan kepemimpinannya. Wa takunu rayatuhum sudun aidan, dan juga yang menolong Imam Mahdi dari pembela-pembela Imam Mahdi kelak membawa bendera yang juga berwarna hitam. Wahwaziyun alaihi alwaqar, lianna rayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat sauda'a yuqalu laha al-iqab, dan dia adalah kain yang mempunyai kewibawaan karena panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga berwarna hitam dan disebut dengan al-iqab. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, wal maqsudu annal mahdiyal mamduha, al-maw'uda biwujudihi fi akhir zaman yakunu aslu zuhurihi wa khurujihi min nahiyatil masyriq wa yubay'u lahu 'indal wa yubay'u lahu 'indal bait kama dalla 'ala dhalika ba'dhil ahadits. Dan yang jelas adalah bahwa Imam Mahdi yang terpuji, yang dijanjikan keluarnya di akhir zaman, itu asal keluarnya dan asal munculnya dari daerah timur dunia, yaitu Irak dan sekitarnya. Wa yubayyi'u lahu 'indal bait, wa yubayyi'a lahu 'indal bait. Kemudian dibaiat, beliau dibaiat di Baitullah, yaitu di Ka'bah Al-Musyarrafah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian para ikhwan, sekarang kita baca dalil-dalil dari hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi atau tentang keluarnya Imam Mahdi. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi pentashihannya, dan juga disepakati oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi, akan keluar di akhir umatku al-mahdi, yasqihi Allahu al-ghaitha, dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, wa tukhrijul ardu nabataha, dan bumi jadi subur, wa yu'til malu sihahan, dan harta melimpah ruah, wa taktsurul mashiyah, dan ternakan semakin banyak, wa ta'dhumul ummah, umat Islam semakin besar, ya'ishu sab'an aw thamanian ya'ni hajajan, artinya beliau hidup 7 atau 8 kali berhaji, berarti 7 tahun atau 8 tahun hidupnya, 7 tahun atau 8 tahun hidupnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dan Imam Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitab Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Kubra menyatakan bahwa hadis ini banyak riwayat yang mensahihkannya. Dan Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaj mengatakan, rijaluhu thiqat, para perawinya orang-orang yang terpercaya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshir bil mahdi, bergembiralah kalian dengan datangnya Mahdi. Yab'atsu 'ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, atau yub'atsu 'ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, akan dibangkitkan Imam Mahdi ketika terjadi perselisihan yang sangat banyak di antara manusia dan juga terjadi kegoncangan. Kegoncangan di sini bisa kegoncangan yang terjadi di antara manusia atau kegoncangan gempa-gempa yang banyak. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Maka Imam Mahdi akan mengisi bumi, artinya memimpin di muka bumi ini dengan keadilan, sebagaimana dahulu diisi dengan kezaliman. Yardha anhu sakinus sama wa sakinu al-ard. Para malaikat ridha kepada Imam Mahdi dan juga seluruh penduduk bumi ridha kepada Imam Mahdi. Yuqsimul mala sihah. Dia membagikan harta dalam keadaan yang begitu banyak. Faqala lahu rajulun ma sihah. Apa yang dimaksud dengan harta yang sihah? Maka bisawiyyati minan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta dengan adil di antara manusia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinan, Allah mengisi di hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa kecukupan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekayaan itu ada pada hati, bukan ada pada materi. Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan tentang banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu ada pada rasa kaya yang ada pada hati. Ini yang harus kita tanamkan selalu dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan atau problematika kehidupan di dunia. Karena yang paling utama sebenarnya adalah Allah merasakan di dalam hati kita ini rasa berkecukupan, rasa kaya. Itu sebenarnya. Ya. Ada orang yang diluaskan rezekinya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas, kiloan, kilauan, perak juga begitu, uang, rupiah, dolar, real. Tetapi hatinya tidak merasa cukup. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang hadis tentang orientasi hari kiamat. Beliau mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhiratnya selalu dalam benaknya. Ini terutama ibu-ibu ya, perhatikan, yang mungkin mendapati suaminya belum terlalu cukup mewah ataupun belum terlalu cukup untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya serta keluarganya. Maka selalu orientasikan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Barang siapa yang di dalam benaknya hana kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala jama'allahu lahu syamlah. Allah akan kuatkan usaha dunianya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah akan jadikan rasa cukupnya di dalam hati. Jadi sebenarnya rasa yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah rasa cukup di dalam hati, bukan materi yang melimpah ruah. Karena tidak berbanding lurus. Rasa cukup di dalam hati, qanaah, tidak berbanding lurus dengan materi yang bermewah-mewah. Tidak berbanding lurus. Ada orang yang mempunyai materi bermewah-mewah, hidupnya di dunia, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tetapi tidak mempunyai rasa cukup di dalam hati. Sedangkan kebalikannya, ada orang yang miskin, hidupnya terbatas, tetapi dia mempunyai rasa cukup di dalam hati. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah menjadikan rasa cukupnya di dalam hati dan kemudian datang dunianya dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Itu yang kalau orientasinya selalu akhirat. Tapi kalau orientasinya dunia, mangkanati dunya hammahu. Siapa atau niyatahu? Siapa yang dunianya cuma niatnya, yang ada dalam niatnya, dalam hatinya cuma ada dunia-dunia saja, harta mewah, rumah megah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan hancur beraikan, hancur luluh lantahkan usaha-usaha dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan selalu di antara dua matanya selalu ada kata-kata miskin, miskin, miskin, miskin, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Selalu seperti itu. Kalau orientasinya cuma dunia. Ya. Kemudian wa lam yatihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak datang kepada dunia kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Nah, ini penting ya. Makanya di sini disebutkan tadi yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinan. Allah mengisi hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cukup. Wa yas'uhum adluhu, dan Allah merasakan kepada mereka semua keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'mura munadiyan fayunadi, sampai ada sering orang bersuara, man lahu fi malin hajah. Artinya siapa yang membutuhkan harta, siapa yang membutuhkan harta. Satu orang mengatakan seperti itu, tetangganya mengatakan seperti itu, tetangganya mengatakan seperti itu. Siapa yang butuh harta, siapa yang butuh harta, siapa yang butuh harta. Fama yaqumu minan nas illa rajul. Tidak ada yang bangun dari manusia ketika ada yang berkata seperti itu kecuali satu orang. Fa yaqulu i'tis suddan, ya'nil khazin. Maka si yang bangun tadi mengatakan bahwasanya, coba engkau kasih saja sana kepada orang yang menyimpan hartamu. Artinya dia juga enggak perlu. Nah, ini yang terjadi nanti pada hari kiamat para ikhwan. Wa qul lahu innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan ucapkanlah kepadanya sesungguhnya Imam Mahdi memerintahkan kepadamu untuk engkau memberikan kepadaku harta. Fayaqulu lahu uhsu hatta idza ja'alahu fi hujratin wa abrazahu nadim. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kemudian disebutkan fayakunu kadzalik sab'u sinin au thamaniya sinin au tis'a sinin, maka itu akan terjadi ketika Imam Mahdi keluar 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. La khairal fil 'aishi ba'dahu, tidak ada kebaikan apapun setelah hidup setelah Imam Mahdi. Nah, ini menunjukkan hadis yang menunjukkan tentang adanya Imam Mahdi. Hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir dan juga Imam Al-Albani rahimahumallahu taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhullahu fi lailah." Imam Mahdi berasal dari kita ahlul bait. Ini keturunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Allah akan memperbaikinya, maksudnya memperbaiki melalui Imam Mahdi dunia ini yang dipenuhi dengan kezaliman hanya dalam satu malam. Ada lagi yang mengatakan sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, au yatubu alaihi wa yuwaffiqu wa yulhimuhu wa yurshidu ba'da an lam yakun kadzalik, yaitu Imam Mahdi memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi, memberikan taubat kepada Imam Mahdi, memberikan ilham dan memberikan jalan setelah sebelumnya tidak seperti itu. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Hakim, dan hadisnya dinyatakan saleh oleh Imam Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Takhrij Mishkatil Masabih, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minni ajlal jabhah aqnal anf yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Mahdi itu dariku, maksudnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Ajlal jabhah, dahinya lebar, hidungnya mancung, mengisi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya terisi dengan kezaliman dan keburukan, dan ia akan menguasai bumi, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini selama tujuh tahun. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah, kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Takhrij Mishkat Masabih, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah." Yang artinya Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis yang lain lagi, yaitu hadis dari riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam At-Tabarin dalam kitabnya Al-Jamul Kabir, kemudian Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif mengatakan sanadnya jayyid dan juga dikatakan jayyid, baik hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa ibnu Maryam." Nabi Isa alaihi salam turun. "Fayaqulu amiruhumul Mahdi, ta'ala salli bina." Kemudian Imam Mahdi berkata kepada seluruh manusia, Imam Mahdi pemimpin dari seluruh manusia mengatakan kepada Nabi Isa, "Mari ke sini engkau wahai Nabi Isa, salatlah imami kami." Isa akan di sini Imam Mahdi keluar dan setelahnya turun Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa turun kemudian Imam Mahdi juga sudah keluar. Jadi bersamaan dengan datangnya Imam Mahdi. Fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'dhin takrimatallahi li hadhihi al-ummah. Maka Nabi Isa AS mengatakan, tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin untuk sebagian yang lain. Artinya tetap saja yang menjadi imam adalah Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala, yang akan mengimami seluruh manusia sampai Nabi Isa AS, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tersimpangnya kaum Nasrani karena Nabi Isa AS kelak turun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Arba'una fil Mahdi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minna alladhi yusalli Isa ibnu Maryam khalfahu." Ibnu Maryam khalfahu. Dari kita seorang yang menjadi imam yang Nabi Isa alaihi salam salat di belakangnya. Maksudnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan menjadi imam bagi seluruh umat manusia sampai Nabi Isa alaihi salam. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan juga Imam Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullahu taala di dalam kitab dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhab aw la tanqadhi ad-dunya hatta yamlika al-arabu rajulun min ahli baiti wa yuwati'u ismahu ismi." Yuwati'u ismuhu ismi. Tidak akan hancur dunia sampai orang Arab dikuasai oleh seorang lelaki dari keturunanku, dipimpin oleh seorang lelaki dari ahlu baitku, namanya sama dengan namaku. Di dalam riwayat yang lain, wa yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi isma abi. Dalam riwayat Imam Abu Daud, dan namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi hadis-hadis yang tidak sampai kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di sana ada hadis-hadis yang sampai kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Perhatikan diri kalian, bagaimana bekal kalian saat Nabi Isa bin Maryam turun di tengah kalian dan imam kalian pada saat itu dari kalian. Berarti dari hadis-hadis ini Imam Mahdi keluar duluan, baru setelah itu Nabi Isa. Berjuang bersama-sama, memimpin bersama-sama untuk membunuh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj nanti. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Masih akan ada segolongan dari umatku, "yuqatiluna 'alal haqq, zahirina ila yaumil qiyamah." Yang memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa alaihi salam turun. Fayaqulu amiruhum, "Ta'ala salli bina." Lalu ada amir, pemimpin manusia, "Wahai Nabi Isa, ayo jadi imam, mengimami kami salat." Maka Nabi Isa mengatakan, "Tidak." Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi ada duluan, baru setelah itu Nabi Isa. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir ummati khalifatan yahthu atau yuhsil mala hasyan la ya'udduhu adadan." Artinya akan ada di akhir umat ini, dari di tengah umatku, seorang khalifah, pemimpin, "yuhsil mala hasyan la ya'udduhu adadan." Jadi dia kalau ngasih harta itu begini, ya, bagi-baginya dengan tanggukan tangannya, enggak dihitung-hitung berapa gitu. Nasinya begini-begini kepada orang-orang. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi radhiyallahu anhu, beliau yang akan menjadi pemimpin nanti di akhir zaman. Baik. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan para ulama rahimahumullahu taala menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis yang mutawatir. Dan para ulama rahimahumullahu taala yang mensahihkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi di antaranya Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Imam At-Tabarani, Imam Abu Ya'la, Al-Bazzar, Abdul Razzaq, As-San'ani, Ibnu Abi Syaibah, Abu Nu'aim, Ibn Hammad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Hakim, kemudian Abu Daud. Maka ini semua hadis-hadis ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang hasan, ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dari mulai semenjak dahulu sudah mensahihkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini. Naam. Sekarang bagaimana keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Imam Mahdi? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka Imam Mahdi adalah seorang hakim, pemimpin yang saleh, yang bijaksana. Allah Subhanahu wa taala utus sebagai pembaharu di tengah umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala utus sebagai penegak agama ini di tengah kaum muslimin. Ya, di tengah kaum muslimin. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, di akhir zaman nanti ada seorang yang keluar dari Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dia menegakkan agama, dia menegakkan keadilan, dan diikuti oleh kaum muslimin, dibaiat oleh kaum muslimin. Dan dia memimpin seluruh daerah-daerah kaum muslimin. Dan dia dinamakan atau diberi gelar dengan Imam Mahdi. Dan keluarnya Dajjal dan juga tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah setelah keluarnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dulu, baru keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Dajjal, kemudian ada awan hitam, kemudian ada matahari terbit dari barat dan seterusnya. Jadi Imam Mahdi keluar sebelum tanda-tanda hari kiamat yang besar sebelumnya. Ya. Itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi Isa alaihissalam turun setelah keluarnya Imam Mahdi. Kemudian mereka berdua, Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi, membunuh dan memerangi Dajjal. Membunuh dan memerangi Dajjal. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Imam Mahdi. Adapun keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi adalah akhir imam mereka, yaitu imam yang ke-12. Karena mereka meyakini ada 12 imam. Dan namanya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Padahal tadi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ya. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Askari ini adalah keturunan dari Husain bin Ali, bukan dari keturunan Hasan. Dan mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini, yang keturunan Husain ini radhiyallahu anhu, bahwa sudah masuk ke dalam Sirdab Samurra. Itu sebuah goa di Samurra, Sirdab Samurra. Ini masuknya dari tahun 1100-an Hijriah. Sebelum ini. Berarti sekarang 1400. Berarti tahun 300-an sudah keluar dia. Tahun 300-an Hijriah sudah keluar. Ya. Tahun 300-an Hijriah sudah keluar, cuma masih di dalam Sirdab Samurra. Tidak keluar-keluar. Tapi sudah ada orangnya. Masa hidup 1000 tahunan lebih orangnya masih hidup. Nah, ini kan bohongan, kebohongan. Dan umurnya 50 tahun sekarang. Dan mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi bisa hadir di mana saja. tapi tidak bisa dilihat. Imam Mahdi bisa hadir kemana saja, tapi tidak bisa dilihat. Dan mereka inilah yang disebut dengan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara umat Islam juga ada yang mendustakan tentang Imam Mahdi. Hadis-hadis yang sahih berdasarkan riwayat Bukhari Muslim, kemudian berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, mereka tolak karena tidak sesuai dengan akal mereka, dengan rasio mereka. Makanya para ulama di antaranya Syekh Al-Allamah Muhaddisul Asr Baqiyatus Salaf Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, beliau membuat menulis kitab Ar-Raddu 'ala man kadzaba bil man kadzaba bil ahaditsis sahihah al-waridah fil Mahdi. Bantahan terhadap orang yang mendustakan hadis-hadis yang sahih tentang Imam Mahdi. Ditulis juga oleh Syekh Hamud bin Abdullah bin Hamad At-Tuwaijiri, sebuah kitab yang tebal, Al-Ihtijaj bil Athar 'ala man ankara al-Mahdi al-Muntazhar. Yaitu berdalil dengan riwayat-riwayat yang sahih bagi membantah orang-orang yang mengingkari Mahdi yang ditunggu-tunggu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang digoreng oleh orang-orang tentang berbicara hari kiamat adalah menggoreng isu Imam Mahdi. Maka dari dulu sudah banyak yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Di antaranya yaitu Imam Mahdi yang mengaku-ngaku dari golongan Syiah Bani Qaramithah yang berkeyakinan batiniyah, ya, beriman hanya di dalam batin saja. Kemudian juga ada Imam Mahdi yang ngaku Imam Mahdi dari negeri Maroko, namanya Muhammad bin Tumart, ya. Dia adalah seorang tukang dusta, seorang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Belum lagi ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi di mana? Di Indonesia. Ya. Saya kemarin dengar ceramah menarik bahwa ada seorang perempuan mengaku dirinya Jibril. Ya. Kemudian ada seorang kalau tidak salah namanya Fulan, laki-laki, mengaku dirinya adalah Rasul. Mengaku dirinya adalah siapa? Rasul. Maka dua orang ini dikumpulkan, mengatakan bahwasanya kamu kan ngaku Jibril, kemudian kamu ngaku jadi Nabi dan Rasul, pernahkah kalian berdua bertemu? Karena kan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Ya. Nah, ini segala yang berkaitan dengan Imam Mahdi keluar tahun 2020. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan tentang kajian 2020, apakah keluar Imam Mahdi sesuai dengan sangkaan atau ramalan sebagian orang. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya yang paling penting bagi kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bermanhaj salafus saleh, paling penting adalah meyakini bahwasanya hari kiamat pasti datang. Dan setelah kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, maka apakah bekal kita sudah mencukupi untuk menghadapi permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah. Wa fiik barak. Dengan apa? Dengan apa? Zombie. Ya, ini sama berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ya, Ya'juj Ma'juj, makhluk yang besar, makhluk yang bergerak sangat cepat, makhluk yang sangat banyak. Ya, ini tidak benar. makhluk yang sangat kuat, sampai-sampai dia datang nanti, kan ada ayat yang berbunyi wahum min kulli hadabiyan silun, dan mereka dari tempat yang tinggi itu akan turun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Mereka sangat turun dari tempat yang tinggi, kemudian datang ke Danau Tiberias atau Danau Tobariah, kemudian meminum air di danau tersebut. Yang golongan depan meminum air sampai kering, kemudian datang yang belakang mengatakan bahwasanya dulu di sini ada air. Jadi mereka umat yang besar, umat yang kuat, umat yang sangat cepat. Ya, sedangkan zombie tidak cepat. Ini adalah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Nah, dan saya sering mengatakan orang-orang yang suka meramal-meramal tentang kapan terjadinya pastinya hari kiamat itu sebenarnya pengen banget ketemu Dajjal kayaknya. Ya, ini orang-orang ini pengen banget ketemu Dajjal. Dan manusia-manusia yang seperti itu yang suka meramal tentang kapan terjadinya secara pasti tanda-tanda kiamat ataupun hari kiamat itu dari mulai semenjak dahulu. Ada yang dulu waktu tahun berapa itu? 2002 kalau tidak salah, saya waktu itu masih di Kudus di Pondok Tahfidz. Dirama terjadinya hari kiamat tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Jadi 2220002. Ya, ini akhirnya seluruh kota mati, pasar tidak ada yang hadir ke pasar, warung tutup. Ternyata enggak ada apa-apa. Jadi ramalan dari dulu ya tidak diperlukan. Dari dulu sudah ada dan itu tidak diperlukan karena tidak benar semua. Ya. Dan tugas kita bukan ingin kapan terjadinya hari kiamat karena dia pasti datang. Tugas kita adalah mempersiapkan setelah terjadinya hari kiamat. Allahu a'lam. Saya pernah mengikuti kajian akhir zaman. Di sana pernah disebutkan bahwa Imam Mahdi akan keluar dari Madinah menuju Mekah dan akan dikejar tentara As-Sufyani. Apakah benar? Maka saya tidak tahu akan hal ini. Yang jelas dia keluar dari arah timur sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi. Apa benar yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jazadah, yang nantinya disebutkan isinya kiamat akan terjadi tanda-tandanya kurma ba'isan mengering, mata air zugar mengering, dan sungai Tiberias mengering. Maka jawabannya iya, ada beberapa tanda diantaranya adalah sungai Tiberias mengering. Tetapi ingat baik-baik bahwa sungai Tiberias mengering, kemudian sekarang saya pernah ke Danau Tiberias tersebut, Danau Tiberias. Dan memang dia sudah turun, ya, dari asalnya tinggi kemudian turun. Itu ada batasannya, asalnya segini kemudian dia turun. Artinya mulai mengering. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Dalam artian mengeringnya itu sekarang benar-benar memang yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja nanti kan bertambah. Hujan mungkin dia bertambah lagi. Jadi kita tidak bisa menentukan itu secara pasti sekarang kecuali setelah benar-benar terjadinya. Paham gak maksud saya? Ya. Jadi jangan sampai dinyatakan, oh itu kan lihat benar-benar Danau Tiberias sekarang mengering. Tidak terlalu mengering banget. Ya, tetapi dia berkurang, iya. Tetapi mungkin saja nanti dia bertambah lagi karena hujan dan semisalnya. Ya. Kita tidak bisa menentukan itu secara pasti kecuali sudah benar-benar terjadinya. Seperti misalkan, kalau ingin contoh ya, tahun 645 Hijriah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Nawawi bahwasanya di kota Madinah keluar api yang sangat besar, yang mana api tersebut bisa menerangi leher-leher onta di negeri Syam, saking besarnya api tersebut. Ya. Nah ini sudah pernah terjadi. Dan para ulama sepakat bahwasanya itulah yang dimaksudkan dalam hadis, bahwa akan ada api yang keluar. Karena memang sudah benar sudah terjadi dan benar-benar seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa menentukan sekarang Danau Tabariyah, Danau Tiberias itulah yang diinginkan sekarang benar-benar kering. Kan belum kering. Belum, masih banyak airnya. Saya pernah ke sana. Akan tetapi memang dia mengering. Ya, tetapi tidak bisa kita tentukan sekaranglah waktunya, tahun 2020 lah waktunya, enggak bisa. Mungkin saja nanti dia akan bertambah lagi. Wallahu a'lam. Tetangga saya hampir tiap hari mendengarkan musik sampai suara dan getarannya sampai ke rumah. Dan saya hampir tak kuasa menghindarinya. Saya baru beberapa bulan pindah rumah dan yang tinggal di rumah hanya saya dan ibu. Kami tidak berani menegur karena kami orang baru sedangkan kami jarang keluar. Dan kami juga tidak tahu siapa yang mendengarkan musik itu. Mohon solusinya dan doanya Ustaz, agar kami bisa menghindari dan apabila diberi rezeki kami ingin pindah rumah yang jauh dari maksiat. Karena mayoritas kompleks saya pecinta musik. Maka jawabannya, solusinya adalah pindah rumah secepatnya. Kalau tidak bisa menasihati dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang mendatangkan kemarufan dan menjauhkan kemungkaran. Ya, kalau tidak bisa maka berpindah. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tempat yang baik. Dan ini perhatian para ikhwah, kita sebelum membangun rumah, maka hendaklah mencari tetangga sebelum rumah dibangun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Asiyah, istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim kalau tidak salah. Istrinya Fir'aun, beliau berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin. Wahai Allah, bangunkan aku indaka. Bangunkan aku. Belum disebutkan apa yang dibangunkannya. Di sisimu. Ya, lihat, tempatnya dulu. Sebuah rumah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ikhtaratil jar qabla dar. Asiyah sudah memilih tetangga sebelum rumah. Jadi pilih tetangga dulu yang baik-baik sebelum membangun rumah. Karena doanya bagaimana? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Allah, bangunkan untukku. Apa belum disebutkan. Tetapi disebutkan dulu namanya. Bangunkan untukmu di, untukku di sisimu. Bangunkan untukku di sisimu. Tempat dulu. Tetangga dulu dilihat. Ya, baitan fil jannah. Rumah di dalam surga. Nah, baru bangun rumahnya. Nah semestinya seperti itu. Jadi tidak mengapa seseorang misalkan di komplek Permata Bunda kita di situ bersama-sama, tidak mengapa. Karena ada masjid, ada jamaah dekat, saling memahami satu dengan yang lain, satu manhaj. Tidak mengapa itu. Kenapa? Karena memilih tetangga sebelum membangun rumah. Ya, semoga ini bermanfaat. Ada yang lain? Tapi sudah 9:30 ya, cukup kiranya. Insyaallah kita sambung nanti malam di Masjid Baitul Hikmah, kampus ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.